Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa Metro TV? Bagaimana? Mudah-mudahan puasanya lancar, penuh dengan kemudahan hingga akhir nanti. Seperti biasa dari studio Metro TV Manulife, saya Indah Kirana. Selama satu jam ke depan akan hadir menemani Anda dalam Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ankabut mulai dari ayat 14 yang nantinya akan dibahas langsung secara lengkap oleh Bapak Quraish. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Quraish. Ya baik, dan tentunya juga sudah hadir bintang tamu kita hari ini. Beliau ini seorang stand up comedian. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi, ada Mas Awe di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Awe nanti boleh melucu, boleh bertanya juga boleh. Siap. Dan secara garis besar surat Al-Ankabut ini ayat 14 berisi tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Saya persilakan langsung ke Bapak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat kita di surah ini itu bermula dengan mengingatkan bahwa hidup ini ujian, memerlukan kesabaran. Aneka ujian bisa dialami seseorang dalam hidupnya, bisa berbentuk hal-hal yang positif, harta, anak, pasangan, bisa juga berbentuk hal-hal yang negatif, penyakit, kemiskinan, itu semua adalah ujian dari Allah. Nanti kita akan temukan di sini Allah menjelaskan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sangat sabar menghadapi ujian. Nah, ada juga tentang Nabi Ibrahim. Sangat sabar dalam menghadapi ujian dan ujiannya sangat berat. Nah, ada satu hal dalam rangka melucu atau dalam rangka ini, ada ungkapan. Apakah ujian yang paling berat, ujian yang paling berat itu adalah yang menjadikan orang tertawa. Syarrul baliyati mayut'iku. Kita tergelincir di depan orang. Apa yang Anda lakukan? Tertawa. Menertawakan diri Anda. Ya toh? Jadi kita tidak akan bicara soal itu, tapi sekedar untuk menggambarkan bahwa terkadang ada hal-hal yang sangat menyakitkan hati kita. Kemudian ada orang yang menertawakan kita. Itu lebih sakit. Ya kan? Itu sebabnya ujian yang paling berat adalah yang menjadikan orang tertawa. Agama tidak melarang tertawa, Nabi pun selalu senyum dan lain-lain sebagainya. Baik, mari kita lihat sekarang ini ayat kita yang akan kita terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa khamsina 'ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh, kepada kaumnya. Dia berada di tengah kaumnya itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. Lama ya? 950 tahun ya. Ada orang sekarang berkata ini tidak masuk di akal ini. Masa 950 tahun? Banyak jawaban. Jawaban antara lain yang pertama. Bisa jadi perhitungan tahunnya berbeda dengan perhitungan tahun kita. Betul. Ya kan? Iya. Ada yang berkata, bisa jadi perhitungan tahunnya ketika itu per musim. Kita di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi satu tahun. Dua. Ada dua. Nah, kalau di sekian banyak negara, katakanlah di Eropa atau di Timur Tengah itu ada empat musim. Atau jadi demikian. Beliau berada di tengah kaumnya berdakwah 950 tahun. Aduh, enggak bosan-bosannya nih ngajak orang. Sabar kan? Tapi itulah salah satu bentuk ujian. Anda menghadapi anak Anda, menghadapi mahasiswa, ajar sekali, dua kali, tiga kali, belum mau mengerti, ajar terus, jangan bosan. Kalau Anda bosan, Anda gagal dalam ujian. Menarik di sini, 1000 tahun, seandainya tidak ada kata-kata kecuali 50 tahun, bisa jadi kita memahaminya secara metafor. Jadi, tetapi karena ada kata 50 tahun, kecuali 50 tahun, maka kita tidak bisa memahaminya kecuali dalam arti angka ini, 950. Dari segi Al-Quran, ada kesan, ada isyarat. Setiap kata dalam Al-Quran itu bisa menimbulkan kesan. Waktu dia menunjuk tahun 950, dia gunakan kata sana, tahun. Waktu dia gunakan kecuali 50, dia gunakan kata am. Dua-duanya terjemahannya tahun. Nah, saya ingin bertanya pada Anda. Kalau saya bertanya, tidak usah Anda deh, dia lah. Saya tanya. Biasanya perempuan tidak mau ditanya usianya. Ya. Ya. Berapa usia Anda? 30 tahun. 30 tahun. Berapa umur Anda? 30. Nah, dipersamakan antara usia dan umur. Orang bijak tidak mempersamakannya. Usia itu masa keberadaan sesuatu di pentas bumi ini. Usia Anda betul 30 tahun. Tapi umur itu adalah masa di mana Anda memakmurkan jiwa Anda. Sanah itu terambil atau seakar dengan kata gigi. Anda bisa tahu orang sudah tua atau ini dari giginya, anak kecil paling jelas gitu ya. Kata sana atau sinin jamaknya itu menggambarkan masa sulit, paceklik. Jadi berarti 950 yang digambarkan dengan kata sana itu adalah masa sangat sulit yang dihadapi oleh. Nah, tapi dia sabar. Dia berserah diri pada Tuhan. Setelah terjadinya banjir besar ini, setelah itu berlalu, datanglah masa damai, masa yang baik. Itu sebabnya setelah masa itu dikatakan am, bukan sana. Karena mereka itu telah berlaku aniaya. Fa anjaynahu ashabas safina waja'alnaha ayatan lil alamin. Lalu kami selamatkan dia dan penumpang-penumpang perahu. Dan kami jadikan itu sebagai bukti bagi orang-orang, bagi seluruh alam, seluruh alam. Kita lanjutkan ya Pak ya, sesaat lagi. Dan Mas Awe nanti kita akan dengarkan bersama. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebab hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah untuk mencapai target, tetapi jangan lupa meminta bantuannya. Karena bisa jadi hukum alam itu tidak dilaksanakan, tapi yang terlaksana adalah kehendak Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Kemudian tadi adalah yang bisa dipetik, kisah-kisah Nabi Nuh ini tentunya akan mengajarkan kita menjadi seorang yang penyabar ya dalam ujian-ujian tersebut. Baik, silakan dilanjutkan ya, kembali. Jadi tadi saya katakan bahwa peristiwa itu menjadi bukti kuasa Allah. Bahkan perahu itu menjadi bukti kuasa Allah. Dalam pengalaman hidup atau sejarah hidup manusia, tidak dikenal adanya suatu bencana yang begitu besar yang menimpa hampir seluruh persada bumi. Kalau enggan berkata seluruh bumi, seperti halnya banjir. Memang ulama beda pendapat apakah banjir itu menyentuh semua bumi atau bagian dari bumi. Kalau kita kembali ke perjanjian lama itu dikatakan semua bumi ini. Juga buktinya adalah perahu itu. Perahu itu masih orang lihat sampai tahun 1200-an. Pernah dilihat di daerah Irak sana, dekat Mosul. Ada lagi yang, setelah itu ada yang katanya melihat sampai sekarang, ada bekas-bekasnya. Ada yang berkata dia mendarat atau dia berlabuh di Gunung Ararat. Betapapun, peristiwanya dan perahunya sangat-sangat jelas sebagai kuasa Allah. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, dia katakan, contoh yang kedua, Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ini diuji luar biasa. Ujiannya disuruh sembelih anaknya. Nah, di sini dia ada ceritakan menyangkut Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ubudullah wattaqu. Ibrahim juga diuji bermula setelah dia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Beliau berkata, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, itulah yang baik buat kamu kalau memang kamu mengetahui. Kalau memang kamu mengetahui hakikat sesuatu dalam pengetahuanmu, maka tentu kamu menyembah Allah. Kalau kamu tidak menyembah Allah, berarti kamu tidak tahu. Berarti kamu bodoh. Apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah ausanan. Ausan itu begini. Suatu materi, bisa jadi batu, bisa jadi besi, bisa jadi kayu. Yang dibentuk sedemikian rupa lalu disembah. Dulu pada masa jahiliyah, di masa Nabi, ada orang-orang yang mengkeramatkan batu. Kalau mau berpergian, dia ambil 4 batu. Dia pilih 3 untuk dia jadikan tungku periuknya. Kan membakar. 3 untuk. Yang 1 dia sembah. Yang 1 dia jadikan jimat. Sekarang boleh jadi ada orang yang mengkeramatkan cincin, ya. Oh, ini punya ini, punya ini. Oke. Kalau pakai cincin, saya juga biasa pakai cincin. Tapi untuk hiasan. Ya toh? Tapi kalau ini punya khasiatnya begini, punya khasiatnya begitu. Itu apa ya, kita bisa nilai bahwa itu sesuatu yang kurang wajar lah. Kalaupun kita tidak mau berkata tidak boleh. Kalian menciptakan pemutarbalikan. Apa maksudnya? Batu, bahkan segala sesuatu itu adalah makhluk. Tapi kalian sembah dia seakan-akan dia khalik, pencipta. Pemutarbalikan dah ini. Mestinya itu tidak kalian sembah, yang kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata. Baru dia katakan, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Apa yang kamu sembah selain Allah tidak bisa memberikan kamu sedikit rezeki pun. Carilah secara bersungguh-sungguh rezeki itu di sisi Allah. Cari bersungguh-sungguh, kerja untuk cari rezeki. Tapi ketahuilah bahwa rezeki itu sumbernya Allah. Kalau Anda mencari bersungguh-sungguh, belum tentu Anda dapat. Kalau Allah tidak mau kasih Anda. Ya. Carilah bersungguh-sungguh rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia, lalu syukuri dia. Karena pada akhirnya kalian akan kembali kepadanya. Wa in tukadzibu, kalau kalian mau mendurhakai Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, sebenarnya umat-umat yang lalu sebelum kau pun ada yang telah mendustakan Allah. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Rasul tugasnya tidak lain kecuali menyampaikan ajaran. Baru dia katakan, tidakkah mereka memikirkan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian dia mengembalikannya lagi. Sesungguhnya pada yang demikian, hal yang demikian adalah mudah bagi Allah. Kita lihat secara gampangnya. Anda pernah lihat pisang? Pernah. Pohon pisang? Pernah. Naik berbuah. Iya. Layu dia. Ada lagi anaknya muncul. Iya. Iya. Begitu tumbuhan kan? Iya. Nah, siapa yang memulai penciptaan pisang itu? Pohon itu. Allah. Binatang begitu, manusia begitu. Itu sebabnya ada yang mirip kan? Yeah. sifat-sifatnya mirip. Siapa yang melakukan ini? Semua Allah. Coba renungkan itu untuk menunjukkan kuasa Allah. Qul siru fil ard. Cobalah kalian berjalan kemana-mana di bumi ini. Kalian akan melihat kebenaran hal tersebut. Bahkan cobalah berpikir bagaimana pada mulanya Allah menciptakan alam raya ini. Banyak teori, silahkan. Katanya Big Bang, ya. Oke, boleh jadi. Tetapi harus yakin bahwa setelah itu, kalau Allah mampu pertama kali menciptakan alam raya tanpa ada bahannya, maka dia juga dapat menciptakannya kembali, menghidupkan kembali umat manusia yang mati ini, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Kehendak Allah itu secara garis besar bisa kita bagi dua. Ada yang ditetapkannya melalui apa yang dinamai sunnatullah alam. Sebenarnya hukum alam itu kehendak Tuhan. Dia yang mengatur. Mau membakar pakai api. Itu kehendak Allah membakar. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Betul. Ya toh, kehendak Allah. Ada pesawat meledak di udara. Tapi kenapa ada anak yang selamat? Itu kehendak. Itu kehendak Allah, tetapi itu kehendaknya yang kedua, pertolongan Allah. Jadi kita harus menggunakan sebab hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah untuk mencapai target, tetapi jangan lupa tujuannya, karena bisa jadi hukum alam itu tidak dilaksanakan, tapi yang terlaksana adalah kehendak Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Allah menyiksa siapa yang dikehendaki berdasar hukum-hukum yang ditetapkannya. Kalau durhaka saya siksa, kalau taat saya beri rahmat. Dan pada akhirnya hanya kepadanya saja kalian akan kembali. Kalian tidak dapat luput. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kalian tidak dapat mengalahkan Tuhan. Tidak dapat menghindar dari siksa Tuhan. Baik di bumi maupun di langit. Nah, ini kenapa di langit ada ini? Dulu ulama berkata begini. Ini untuk menekankan bahwa dimanapun seseorang itu tidak bisa luput dari siksa Tuhan atau rahmatnya di bumi ini. Ada dimanapun Anda tidak dapat menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat kita. Okay. Ya, itu dia tadi penjabaran dari Al-Ankabut 14, dan kita masih akan dengan sesi pertanyaan ya Pak Kuroise. Oke, silakan. Baik, Mas Awe, sabar dulu untuk bertanya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali masih di Tafsir Al-Misbah. Salah satu penyebab utama dari penyembahan berhala dan sebagainya adalah ada masyarakat yang sangat kagum kepada pemimpin-pemimpin. Masih dalam Tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah dengarkan penjabaran tentang kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, dan ternyata memang bukti-bukti kebesaran dan keesaan Allah itu banyak sekali ya. Pertanyaan saya ini, ada kaum-kaum yang mungkin menyembah berhala, menyembah batu tadi seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka menyembah berhala? Iya. Salah satu penyebab utama dari penyembahan berhala dan sebagainya adalah ada masyarakat yang sangat kagum kepada pemimpin-pemimpin. Maka dibuatkanlah patung. Lama-kelamaan disembahnya. Nah, jadi kesalahpahaman dan kebodohan. Sehingga kemudian berkembang dari hari ke hari semakin jauh. Nah, maka Tuhan mengutus rasul-rasul untuk mengingatkan mereka. Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Saya kira itu ya. Baik. Mungkin Mas Awe sudah ada pertanyaan nih. Silahkan. Nah, kalau misalkan kayak kita kan suka sama, kayak saya ini saya suka sama bola, sepak bola. Oh, sama-sama saya. Iya. No. Nah, kadang kita punya pemain idola gitu, tuh sampai naruh poster di kamar, nah, terus ada patungnya gitu. Tapi dalam konteksnya tuh cuma mengagumi aja, tidak menyembah. Gitu, tidak sembah. Itu kira-kira gimana? Oh iya, bisa saja, enggak apa-apa. Jangan jauh-jauh. Gambar presiden dan wakil presiden. Di mana-mana ya, Pak. Ada. Tapi kita tidak sembah. Iya. Iya kan? Baik. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, seperti biasa kita simak dulu ya Pak ya, tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Isnama Sita Lutfiani. Pak Kurai, saya mau nanya, umat Nabi Nuh itu kan dia hidupnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah itu umat Nabi apa yang dia paling lama hidupnya dan paling susah untuk diajak ke jalan Allah? Nah, begitu saja, terima kasih. Saya kira Nabi Nuh lah. Karena tidak ada nabi yang hidup, paling tidak ada nabi dan rasul yang hidup selama ini yang dijelaskan oleh Al-Quran atau sejarah. Jadi ini yang paling lama. Nabi Nuh pada akhirnya setelah mengetahui bahwa tidak akan ada lagi yang beriman, beliau bermohon hancurkan saja yang tidak beriman. Itu Nabi Nuh, hancurkan saja yang tidak beriman karena khawatir. Kalau mereka beranak cucu, anaknya akan dijadikan tidak menyembah Tuhan lain. Mungkin kita sering dengar juga ya Mas Awe, bahwa kalau mau naik kelas, hidup itu akan penuh dengan ujian, cobaan, dengan ya, cobaan ya, gitu. Nah, ini naik kelas yang seperti apa sih? Manusia itu bertingkat-tingkat dalam segala bidang. Bertingkat. Ada orang disinggung sedikit sudah marah. Ya. Ada orang disinggung kalau sedikit dia belum marah. Ada orang dimaki, balas makian 10 kali. Ada orang dimaki, katakan assalamualaikum, saya tidak. Itu tingkat-tingkat. Jadi ada manusia ini bertingkat-tingkat kecerdasannya. Ada yang dinamai kecerdasan intelektual. Anak kelas 1 beda kecerdasannya dengan anak kelas 2. S1 beda dengan S2. Ya kan, itu kecerdasan intelektual. Nah, ada juga kecerdasan spiritual. Dia punya jiwa dekat kepada Allah. Dari saat ke saat dia meningkat-meningkat sampai dekat kepada Allah. Ada orang bodoh emosinya. Kalau tabrak kucing, bagaimana itu? Dia turun ambil kucingnya dia. Ya. Ya. Kalau tabrak orang kabur. Ini tidak cerdas secara spiritual. Ya. Sama juga ada emas untuk mengetahui berapa karat kadarnya dibakar ya untuk membersihkan kotorannya sehingga dia lebih jernih, dia lebih tinggi. Saya kira itu menyangkut peringkat-peringkat itu. Baik. Kita break dulu. Mas Awe juga masih boleh bertanya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pasti semua ada salahnya dan bertingkat-tingkat kesalahan itu. Kalau Anda dalam posisi pemimpin, harus berusaha untuk menghalangi, jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah usaha, lantas tidak berhasil, itu tidak, kita tidak bisa katakan itu dia salah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan tadi saya sedang bertanya nih pemirsa mengenai hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Mas Awe juga mau melanjutkan pertanyaan saya, silakan Mas Awe. Sebenarnya tuh sampai di mana itu bisa kita sebut sebagai cobaan gitu, karena ada beberapa yang kejadian menimpa teman saya atau apa yang menurut saya tuh kesalahan dia sendiri gitu. Ya, mungkin kalau dicontohkan misal kita lagi menyeberang jalan tapi sambil lihat ke handphone gitu. Nah, saat itu tertabrak, wah ini cobaan gitu. Padahal maksudnya itu kan mungkin salahnya dia gitu. Kelalaian dia sendiri gitu. Jadi betul, sebagaimana? Iya, jadi harus dibagi dua paling tidak. Ada cobaan, ujian, ada musibah. Musibah itu kalau kesalahan Anda. Kalau itu bukan kesalahan Anda, maka Anda diuji. Diuji untuk mengetahui berapa atau berapa kadar kualitas Anda. Ini kualitasnya sudah bisa naik kelas atau tidak. Kalau itu tadi, itu kesalahan. Itu yang saya katakan dalam beberapa episode yang lalu, bahwa kita harus bedakan antara bala dengan musibah. Hidup ini penuh dengan ujian. Hasil ujian diumumkan di hari kemudian. Bukan sekarang hasil ujian. Nah, ujiannya itu, ini kita coba, ini orang syukur atau tidak ya dikasih harta. Ya toh? Yeah. Ini orang sabar atau tidak ya dikasih penyakit. Latublauna fi amwalikum wa anfusikum. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Nah, itu ujiannya di situ. Nah, kita, saya katakan, kita harus introspeksi. Ini kira-kira ujian, kalau ujian saya harus sabar. Nah, ini ini musibah, saya harus memperbaiki diri. Nah, kalau banjir yang sekarang ini sering terjadi di Jakarta itu hitungannya ujian atau musibah? Iya. Itu sudah diketahui enggak penyebab banjir? Tapi ramai-ramai, itu kesalahan ramai-ramai. Itu ya, kesalahan ramai-ramai, betul. Kesalahan ramai-ramai. Artinya masyarakat bertanggung jawab secara keseluruhan. Boleh jadi Anda tidak salah, ya toh? Iya, tetapi karena Anda kena, kenanya Anda bukan karena Anda membuang sampah bukan pada tempatnya atau benar-benar ini. Kesalahan Anda kenapa tidak menghalangi itu terjadi. Pasti semua ada salahnya dan bertingkat-tingkat kesalahan itu. Kalau Anda dalam posisi pemimpin, harus berusaha untuk menghalangi, jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah usaha lantas tidak berhasil, itu tidak, kita tidak bisa katakan itu dia salah. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an ada dikatakan wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kepada ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bersalah di antara kamu. Salah satu kesalahannya dia tidak mengingatkan. Nah, kalau sesuatu yang tadi tidak menyenangkan itu kan kita biasa sebut dengan ujian, cobaan begitu ya, Pak. Kalau sesuatu yang menyenangkan seperti nikmat, misalnya dapat tiba-tiba dapat kerjaan, rezeki nomplok katanya ya. Ini kan kadang membuat orang tersebut lupa gitu. Boleh nggak kita anggap itu ujian juga? Itu pasti ujian, bukan dia pasti ujian. Anda dapat rezeki nomplok, diuji, syukur enggak? Keluarkan zakatnya enggak? Sedekah enggak? Bantu orang enggak? Nah, itu sebabnya juga dikatakan jangan menganggap harta yang Anda peroleh tanda Tuhan sayang Anda. Boleh jadi itu bukan rezeki kita juga ya Pak ya? Iya, bisa jadi bukan rezeki kita. Bisa jadi bukan. Karena rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh dan Anda bisa manfaatkan. Jadi bisa jadi ada yang Anda peroleh bukan hak Anda. Bukan rezeki Anda. Rezekinya orang lain. Tetapi melalui Anda. Iya kan? Baik, ini lagi-lagi ada pemirsa yang sudah siap untuk bertanya. Silahkan. Kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum, saya Sukma dari mahasiswa PPG PLB. Saya Pak Kurais, saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap reinkarnasi? Udah itu aja, terima kasih. Iya. Kalau kita mengartikan reinkarnasi itu terjadi dalam kehidupan dunia, maka tidak ada. Sekian banyak ayat yang menjelaskan orang yang mati tidak bisa hidup di dunia lagi. Ada yang mati, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin tidak ada. Kenapa tidak ada? Kami telah memberikan, menciptakan penghalang untuk manusia, penghalang itu namanya barzakh. Orang yang mati hidup di satu alam, dia tidak bisa ke dunia, tidak bisa juga ke akhirat. Belum bisa, belum masuk surga, belum masuk neraka. Tetapi saya tidak mau, supaya tidak salah faham pemirsa, saya tidak mau menggunakan kata reinkarnasi. Tetapi saya gunakan dikembalikan hidup. Dia hidup lagi di alam barzah, dia hidup lagi di akhirat nanti. Itu pandangan Islam, bahwa tidak ada yang sudah mati di dunia ini kembali lagi ke dunia hidup. Tetapi dia akan hidup lagi, bukan di dunia, di akhirat nanti. Kalau reinkarnasi kan kembali lagi, bisa jadi jadi monyet, bisa jadi jadi, iya kan? Di Islam tidak ada itu. Baik, Mas Awe, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini agak menyimpang sedikit, di awal kan ngomong soal yang tertawa itu gitu. Jadi saya ini orangnya gampang tertawa, Pak. Sangat gampang tertawa. Nah, katanya kan kalau di Islam itu tidak boleh serba terlalu, itu nggak boleh gitu. Nah, saya tuh kalau nonton film lucu gitu kadang suka ketawanya suka berlebihan itu. Sampai seperti apa, Mas? Sampai ngakak-ngakak kalau itu. Nah, itu gimana sebenarnya? Betul. Yang baik itu adalah yang pertengahan. Tidak baik orang kalau merengut terus tidak tertawa. Nabi pun tertawa. Ya kan? Tetapi yang keterlaluan, semua yang terlalu buruk. Terlalu cinta, buruk. Ya kan? Terlalu benci, buruk. Kenapa? Karena boleh jadi yang Anda cintai suatu ketika akan menjadi lawan Anda. Boleh jadi yang Anda benci satu ketika menjadi teman Anda. Semua yang baik itu yang berada di pertengahan. Jadi tertawa boleh. Semua yang sedang ngakak pun ini. Ini ditahan ya saya. Jangan. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan kembali nanti kita di segmen akhir berikut dengan kesimpulannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tentu saja hiburan itu jangan sampai melampaui batas. Hiburan itu, ucapan atau tingkah laku itu jangan sampai bertentangan dengan tuntunan agama. Tetapi tertawa, yang menjadikan kita tertawa itu Allah. Walladzi adhaka wa abka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai di penghujung acara nih ya, sudah sampai di segmen terakhir. Tapi Mas Awe masih punya pertanyaan yang cukup lucu nih. Silakan Mas Awe. Ya, jadi saya ini kan pekerjaannya sebagai pelawak, suka berguyon gitu. Pengen tahu apa di zaman Nabi itu ada nggak sih orang-orang yang emang suka berguyon gitu? Atau mungkin emang ada pelawak juga zaman profesi itu? Profesi gitu. Pelawak gitu ya. Melawak, menjadikan orang tertawa itu suatu sifat atau sikap yang sangat baik. Ya kan? Anda menggembirakan orang itu luar biasa. Ya, menghibur. Menghibur. Oke. Tetapi tentu saja hiburan itu jangan sampai melampaui batas. Hiburan itu, ucapan atau tingkah laku itu jangan sampai bertentangan dengan tuntunan agama. Tetapi tertawa, yang menjadikan kita tertawa itu Allah. Walladzi adhaka wa abka. Ya kan? Okay. Dan itu suatu kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Nah, Anda bertanya pada zaman Nabi. Saya yang pertama dulu, Nabi sering mengundang, Nabi sering bergurau, saya katakan bergurau. Ada satu perempuan datang, wahai Nabi, datanglah ke rumah saya, ini suami saya akan menantimu. Dia bilang, itu suamimu yang ada hitam di matanya. Dia bilang, enggak wahai Nabi. Dia sudah itu, semua orang ada hitam. Iya kan? Nah, ada lagi satu, wahai Nabi, orang tua doakan saya supaya saya masuk surga. Nabi terus bersabda, tidak ada orang tua masuk surga. Menangis. Bukan itu. Kamu nanti jadi muda anak lagi. Muda, gadis seperti usia 30 tahunan. Bergurau. Nah, ada yang jahil. Sahabat Nabi jahil. Pernah ada seorang, dia kepingin makan sesuatu. Dia ke pasar, beli. Dia ke pasar, ambil makanan. Dia bilang, nanti saya bayar di masjid. Datang, dia sidangkan makanan dengan Nabi. Terus, yang punya makanan, mana uangnya? Dia bilang, Nabi yang bayar. Loh, bagaimana? Ya, saya kepingin. Tapi saya kepingin makan sama kamu, bayarlah. Jail enggak itu? Ada lagi ketika itu. Seorang, dulu masih ada jual beli budak pada masa Islam. Seorang kepingin punya duit. Dia pergi ke pasar, dia bilang, saya punya budak. Tetapi itu cerewet, selalu merasa dirinya orang merdeka, enggak bisa dijual. Nah, dia jual lah. Oke, dia beli. Kembali itu orang, saya orang merdeka. Tidak, dia bilang, enggak. Kau punya tuan sudah bilang bahwa kamu budak. Mengadu pada Nabi, Nabi tertawa saja. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini, kata Nabi, perlulah ada saat-saat di mana kita menghibur diri, tetapi tanpa melampaui batas dan tanpa berbohong. Itu saya kira. Seperti itu ya, jadi nggak apa-apa melawak. Oh, iya, ya. Saya juga suka, tertawa. Asal gitu. Sesuai itu ya, Pak ya. Asal gitu, ya. Baik, Bapak ini mungkin masih ada pertanyaan lagi. Jadi Nabi dan Rasul ini diturunkan kepada kaumnya masing-masing dengan ujian yang berbeda-beda. Nah, apakah penempatan Nabi dan Rasul ini terhadap suatu kaum tersebut disesuaikan dengan karakternya masing-masing? Pasti, pasti. Allah berfirman bahwa kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Bahasa itu bukan hanya tutur lidah, tetapi pemikiran juga bahasa. Kata-kata budi bahasa. Nah, jadi sesuai dengan itu sebabnya setiap nabi, setiap rasul diberi bukti-bukti yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang beliau hadapi, atau sejalan dengan keahlian mereka dalam bidang itu. Jadi harus sesuai. Jangan akan gagal seorang pemimpin kalau tidak bisa menghayati kehidupan masyarakat. Anda mau pimpin orang barat dengan cara orang Jawa. Dan Jawa ada adat istiadatnya kita ini. Dulu kita di Indonesia, Wali Songo itu mengajarkan Islam sambil menerapkan dan mempertimbangkan budaya setempat. Supaya diterima. Kalau Anda ini tidak diterima. Jadi Allah pasti kasih ujian ke kita juga sesuai dengan karakter. Sesuai. Ujian Allah itu tidak melebihi kemampuan Anda. Ya kan? Saya uji anak SD, tidak mungkin dengan ujian anak SMP. Nah, tapi perlu, setiap yang diuji, perlu menggunakan potensi yang dimiliki. Nah, kita biasa tidak gunakan potensi kita. Kita tidak sabar. Baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ini. Oke, mari kita lihat kesimpulan Al-Ankabut ayat 14 hingga 23. Ayat 14. Nabi Nuh alaihissalam berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Masa itu adalah masa beliau berdakwah. Usia sepanjang itu tidak dikenal dalam usia manusia normal dewasa ini, tapi bisa jadi perhitungan setahun ketika itu sama dengan tidak sama dengan 12 bulan, tetapi 4 bulan. Ya, bisa jadi. Atau memang kehidupan ketika itu berlanjut lama dan dari hari ke hari semakin berkurang. Sekarang ini dari hari ke hari bisa bertambah. Ya. Karena gizi, kesehatan semakin terjamin. Para pakar berbeda pendapat tentang tempat perahu Nabi Nuh berlabuh. Konon ada perahu yang diduga perahu Nabi Nuh yang ditemukan di desa di dekat Mosul, Irak. Sebelah timur Sungai Dajjal dan masih terlihat sampai masa dinasti Abbasiyah tahun 1259. Lalu tertutup oleh salju. Sementara pakar menunjuk lokasi berlabuhnya perahu adalah pegunungan di wilayah Kurdi, tepatnya bagian selatan Armenia. Jadi ya, tapi betapapun seandainya perahu itu memang tidak ditemukan, peristiwa itu menunjukkan kuasa Allah yang sangat besar. kemudian kejadian manusia dan kematiannya atau munculnya tumbuhan dan layunya dapat terlihat sehari-hari dengan mata kepala siapa yang hendak melihatnya. Demikian juga ia dapat difikirkan dan direnungkan oleh siapapun walau tidak melihatnya dengan mata kepala. Itu bukti kuasa Allah yang amat besar. Allah yang pertama kali mewujudkan segala sesuatu. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang mewujudkannya? Sesuatu itu tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang mewujudkannya. Yang mewujudkannya adalah Allah. Mencipta pertama kali sama saja bagi Allah dengan menghidupkan kembali. Keduanya adalah memberi wujud kepada sesuatu. Kalau pada penciptaan pertama yang wujud belum pernah ada dan ternyata dapat wujud, maka tentu pada penciptaan yang kedua mestinya dalam ukuran manusia lebih mudah daripada penciptaan pertama. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, tentunya banyak sekali yang bisa kita jadikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harus terus menimba ilmu dari tentunya dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Quraisy, terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini penjabarannya. Mas Awe, terima kasih. Nah, terima kasih. Jangan lupa teruskan lawaknya. Dan sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Dan pemirsa, insya Allah esok hari kita akan kembali hadir di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Selamat menunaikan ibadah puasa Anda. Semoga lancar dan penuh dengan kemudahan. Saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.